Apakah puasa nisfu Syaban termasuk perbuatan disunnahkan oleh Rasulullah SAW? Mengkhususkan berpuasa pada nisfu Syaban adalah perbuatan bid'ah. Ya. Berpuasa pada bulan Syaban di awal, ya, dan seterusnya pertengahan, akhir, seluruhnya sunnah. Seluruhnya sunnah. Adapun mengkhususkan puasa khusus pada nisfu Syaban dan mengkhususkan ibadah khusus di malam nisfu Syaban dengan mengerjakan ibadah-ibadah tertentu 100 rakaat salat nisfu Syaban, ini adalah merupakan amalan bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.